Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa luqtata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru, ya, para ustadz, para wali santri, juga pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, dan jamaah Masjid Aliksan Jaka Permai Bekasi, juga jamaah beberapa masjid yang lain yang mudah-mudahan semua kita diberikan karunia Allah, ya, diberikan perlindungan. Alhamdulillah kita tetap bisa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ini program sebetulnya ulangan atau revisi, ya, kali ini dari materi yang kemarin, materi topik ke-17 dari Kurma Langka, kuliah Ramadan jelang berbuka. Jadi kemarin saya ada kekeliruan, ya, menyebut nomor ayat ya bunaya innaha intakum mithqala habatin, ya, itu al-ayah. Itu saya sebut bahwa ayatnya adalah ayat 14, seharusnya dari surat Luqman itu ayat 16. Jadi saya perlu mengulang, dan memang ada beberapa yang mau saya lengkapi dari materi yang kemarin, karena biasanya memang saya menyampaikan materi ini tanpa teks, ya. Jadi apa yang ada di pikiran dan hati saya itu yang saya ingin keluarkan, ingin bagi bersama. Ya, insya Allah secara substansi tidak ada yang keliru pada materi, tapi kalau di Nahimakullah ada yang kemarin menyimpan rekaman video topik ke-17, ya, bukan yang ini, ya, bukan yang sekarang ini mau saya mulai, mohon lebih baik lebih baik di delete aja, lebih baik di delete, ya. Jadi ini yang insya Allah yang lebih tepat lah. Hadirin rahimakumullah, pertama sekali lagi kita ingat bahwa salah satu contoh tokoh yang mendidik anak, ya, dalam Al-Qur'an itu adalah Luqmanul Hakim ini. Ya, ada tentu kita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya kan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Nabi Yakub, ya, banyak contoh-contoh bagaimana interaksi, ya, proses pendidikan keluarga, terutama digambarkan tentang ayah, gitu kan, peran ayah ini dalam mendidik anak. Nah sekarang kita perhatikan Luqman ini cukup menyeluruh, ya, dari ayat 12 sampai ayat 19, ya. Kita sudah bahas surat Luqman ayat 12 sampai 13, ya, yaitu adab kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah itu ayat 13, surat 31 ayat 13. Nah, setelah Allah, ya, mengajarkan kepada kita semua melalui sosok Luqman al-Hakim ini, ya, bagaimana Luqman menanamkan nilai tauhid, ya, adab yang tertinggi, adab pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak dididik jangan sampai menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah atau tindakan syirik, ya, itu adalah kezaliman yang besar. Jadi saya ingin mengulang bahwa syirik ini zolim yang besar, ya, penganiayaan yang besar. Kenapa? Karena orang yang musyrik itu sebetulnya telah merampas hak Allah. Dia merampas hukukullah, ya, hak-hak Allah. Ya, harusnya manusia itu hanya menyembah Allah saja. Ya, tapi manusia ini dia zolim, gitu ya, karena dia menuhankan yang lain. Jadi dia punya loyalitas, ya, yang tidak sepatutnya, ya, yang sangat terlarang. Maka dosa syirik ini dosa yang tidak diampuni. Nah, disinilah penting, ya, peran orang tua untuk menanamkan nilai-nilai tauhid ini, ya, ke dalam diri anak. Nah, setelah anak ini tertanam nilai tauhidnya, maka kemudian Luqman langsung, ya, di ayat ini, gitu ya, mengajari anaknya, mendidik anaknya, ya, supaya beradab kepada orang tua, ya. Ayat 14-nya wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayyal masir. Ya, lihat ini indah sekali ya. Allah mengingatkan ya, wahai ya, dan kami pesankan ya, wa wasainal insana ya, kepada insan, pada manusia ini, biwalidayhi ya, apa namanya, bahwa sang insan berdayi apa, supaya dia taat kepada orang tuanya, kedua orang tuanya itu. Ini maknanya ajaran Islam tentang ketaatan pada orang tua ini, ajaran yang universal. Siapapun manusia gitu ya, sampai sekarang ini tetap ya memandang bahwa orang tua itu sosok yang harus dihormati. Ini bagian dari nilai-nilai universalnya ya, ajaran para nabi, ajaran kenabian ya dari dulu. Ya, jadi nanti kalau ada peradaban yang melanggar nilai universal ini ya, maka peradaban itu peradaban yang zalim. Ya. Nah, jadi kita baca ya, wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, di mana ibunya itu kan telah mengandungnya dengan susah payah ya. Wa fisaluhu fi amaini ya, dan apa menyapihnya ya dalam 2 tahun ya. Anshkurli waliwalidayhi ya, hendaklah kalian ya manusia ini bersyukur kepadaku ya. Allah minta manusia ini, kamu bersyukurlah pada Allah. Waliwalidayhi, coba adinsan, betapa kedudukan orang tua itu dimuliakan oleh Allah di sini ya. Jadi wahai manusia, kamu itu bersyukur kepadaku, dan juga bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku kamu akan kembali. Nah, lihat di sini kita bisa melihat ya, cara Al-Qur'an ya mengajarkan adab atau akhlak ini itu terus dikunci dengan akidah. Ya, seperti Rasulullah yang mengajarkan akhlak itu, man amana billahi wal yaumil akhir ya, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tetangganya. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi makanya kenapa akhlak itu ya dalam Islam itu merupakan refleksi dari iman gitu ya. Maka orang kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, yang terbaik dari yang sinyalnya, indikator yang baik itu akhlaknya yang terbaik gitu. Karena memang ya dalam Islam seorang muslim ya, seorang yang beriman itu, akhlak itu realisasi dari keimanan. Itu makanya dalam ajaran Islam ya, akhlak itu kuat ya, diikat dengan akidah, diikat ya, diperkokoh dengan keimanan, disempurnakan dengan iman itu. Nah, itu kan jadi kalau Rasulullah SAW itu biuthul utamima makarimal akhlak, akhlak sudah ada. Manusia itu punya akhlak tapi tidak sempurna, tidak dipandu dengan agama, tidak dipandu dengan iman. Jadi wa ilayyal masir kan, Allah mengingatkan kamu syukur kepadaku dan juga syukur pada orang tuamu. Gitu kan? Dan kamu akan kembali kepadaku, gitu kan? Maknanya apa di situ? Ya, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, taat kepada orang tua, hormat pada orang tua. Gitu. Ini Masya Allah, hadirinakumullah. Ini ajaran yang kita bersyukur betul ya, kita sebagai orang muslim. Kita mendapatkan ajaran yang abadi. Ajaran yang tidak tunduk kepada budaya. Ya, jadi ini akhlak ini ya, ajaran taat pada orang tua ini. Itu lintas zaman, lintas budaya. Dimanapun juga ini menunjukkan bahwa agama kita ini betul-betul agama wahyu. Ya, genuine revealed religion. Ya, itu kata Prof. Naqib Al-Attasan. Islam is the only genuine revealed religion. Islam itu satu-satunya agama wahyu yang murni. Lihat ajarannya ini. Ya, itu lintas zaman, lintas budaya, sampai kapanpun. Tadi saya bilang zolim satu peradaban kalau ada nilai-nilai di peradaban itu yang membuang ya keharusan anak untuk taat pada orang tua. Yang bisa kita lihat sekarang peradaban barat, peradaban modern ini. Peradaban modern ya, yang tidak lagi ya mengharuskan anak ya untuk taat pada orang tua ketika anak itu sudah dewasa. Ya, bahkan seolah-olah itu kan orang tua itu harus mengikuti anaknya. ya, jangan berlebihan. Ini juga dalam dunia pendidikan kita hati-hati nih, dengan orang tua, dengan guru gitu ya, seolah-olah nanti semua itu demi anak, demi anak. Ya. Apa namanya, anak nggak boleh, orang tua nggak boleh mukul anaknya. Loh, Islam itu membolehkan loh mukul anak, tapi dalam hal apa, ya, dan bagaimana? Karena Rasulullah perintahkan itu. Ya, kalau anak umur 10 tahun tidak mau sholat gitu kan, maka boleh dipukul. Ya tentu bukan pukulan kematian, ya, pukulan yang KO, bukan begitu. Ini mendidik, ya, mendidik. Jadi hadirin rahimakumullah, ini penting bagi kita, ya, apa namanya, untuk menyadari, ya, ajaran ini sangat mulia, ajaran taat pada orang tua ini. Dan apa artinya di sini? Ini tanggung jawab orang tua lah, menyadarkan anak, ya, supaya dia sadar posisinya, ya, bahwa dia itu anak. Kan kita sudah sebut, ya, bahwa dunia ini, kata Taufik Ismail, itu kan panggung sandiwara, ya, setiap kita dapat peranan yang harus kita mainkan, ya, nggak usah kita macam-macam gitu ya, pokoknya kamu orang tua, hak kamu begini, kewajiban kamu begini gitu. Kamu anak, hak kamu begini, kewajiban kamu begini. Kita jalankan aja deh, kita ini hamba Allah, ya. Kita jangan merasa sok lebih tahu dari Tuhan, merasa lebih pintar dari Tuhan. Kenapa Allah mengajarkan begini? Kenapa ajaran begini? Itu udah jelas ajaran ajaran Allah begini, ya. Apakah akal kita sampai atau enggak? Ikuti saja. Ini macam-macam nanti tuh. Oh, ya kenapa anak harus taat pada orang tua? Udah itu perintah Allah, itu saja. Ya, itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sebagai anak itu kan fahami aja apa kewajibannya, apa haknya. Ya, orang tua begitu, suami begitu, istri begitu, pemimpin begini, hak-haknya ini, kewajibannya ini. Ya, rakyat itu kewajibannya begini, hak-haknya begini. Sebab nanti di akhirat ini kita akan bertanggung jawab semuanya atas peran kita masing-masing. Jadi peran ini gak usah kita persoalkan. Ada yang bahkan oleh Allah disuruh berperan di dunia ini sebagai orang cacat, orang buta, ya, orang idiot, orang yang lumpuh. Ya, saya punya sahabat yang sangat soleh, sangat baik gitu ya. Dulu kuliah di kedokteran hewan juga. Tapi diuji oleh Allah, salah satu anaknya itu sejak kecil, beberapa bulan itu sudah lumpuh. Sampai umur berapa tahun ya, mungkin 15-an tahun. Itu lumpuh, bukan hanya lumpuh, nggak bisa apa-apa, ya, kecuali hanya makan, komunikasi nggak bisa, ya. Jadi tapi sahabat saya ini, masya Allah, diuji oleh Allah dengan begitu, akhirnya dia apa? Gara-gara anaknya seperti itu, dia tuh belajar kemana-mana, ya. Kebetulan dia juga dulu kuliah dengan saya di Fakultas Kedokteran Hewan di IPB, dia belajar banyak hal tentang pengobatan itu. Tapi anak itu, ya, di apa, perperannya seperti itu, ya, itu kan anak seperti ini, masya Allah, di akhirat nggak ada tanggung jawab apa-apa, jalan tol masuk surga kan diuji oleh Allah begitu, ya. Pak Jokowi itu diuji sebagai presiden, di akhirat nanti berat tanggung jawabannya. Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, nah, itulah enaknya orang Islam itu. Di sini selalu diingatkan, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, itu oleh Luqman nih. Terus ingatkan dengan Allah. Nah, inilah karakter yang khas dari ajaran Islam itu. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak ini, ya. Itu dikaitkan terus, ya, akhirat, akhirat, ingat, karena ciri orang takwa itu kan wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka yakin. Jadi kalau anak, ya, kita sadarkan, kamu itu taat pada orang tua, itu bukan untuk orang tua sebenarnya. Untuk kamu sendiri nanti, yang kalau dia bandel, ya, dia nggak taat sama orang tua, dia durhaka, ya, cap, dia nggak suka saja, ya, malah dilarang dalam Al-Quran kan, wala taqul lahuma uffin, kata-kata uff'ah itu aja menunjukkan nggak suka dengan orang tua, itu aja nggak boleh. Kita ingatkan anak-anak, kamu nggak boleh sama orang tua begitu, karena apa, dia yang rugi, ya kan? Orang tuanya tentu sakit hati, ya, nggak nyaman dengan tindakan anaknya. Tapi yang rugi anaknya. Ridhollahi fi ridhol walidain, wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, jadi, Alhamdulillah, untuk kita selamat di akhirat, gitu ya, kita semua kan juga sebagai anak, ya, juga nanti sebagai orang tua, anak nanti juga akan jadi orang tua. Maka ketika sebagai anak itu ya berperanlah sebagai anak. Ya, bagaimana? Karena di dunia ini peran, kita berperan menjalankan peran yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Peran itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Gitu ya. Maka kan aneh kalau orang itu ya kan di dunia ini mau ngambil banyak peran, ya kan? Peran sebagai kepala rumah tangga, ya, peran sebagai gubernur, ya, peran sebagai organisasi ini, peran sebagai ini, peran sebagai itu. Waduh. Itu semua itu peran-peran yang kita ambil di dunia ini, ya, meskipun nanti dapat imbalan, dapat kehormatan, dihormati di mana-mana, tapi ingat akhirat. Ya, ingat akhirat itu penting untuk kita ingatkan. Jadi cara mengajarkan adab dan atau akhlakul karimah kepada anak ini, ya, menanamkan nilai-nilai adab ini, terus kaitkan dengan iman, ya, sadarkan gitu. Jadi bukan hanya gitu ya, karena faktor budaya, ya, misalnya kamu harus jujur, nanti kalau kamu nggak jujur kamu nggak dipercaya. Iya, itu nggak apa-apa, tapi ingat yang lebih penting lagi, kalau kamu nggak jujur kamu dosa. Kalau kamu nggak jujur, kamu tanggung jawab di akhirat nanti. Itu yang penting. Ya, ini ayat berapa? Ini ayat 14 ya. Ya betul ya. Sekarang ayat 15-nya. Wa ilaika apa? Wa in jahadaka ya, ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Watabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, ini indah sekali. Jadi Islam itu, ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sejak awal ya menanamkan kesadaran untuk hidup dalam pluralitas, hidup dalam keragaman. Bahkan di tengah keluarga sekalipun jika ada yang berbeda agama, terutama orang tuanya gitu ya, tetap itu orang tuanya. Ya. Jadi tadi kan disuruh taat pada orang tua, bersyukur pada orang tua, maknanya taat pada orang tua kan. Kemudian Allah peringatkan, tapi jika kedua orang tua kamu ya nyuruh kamu ya berbuat sesuatu untuk menyekutukan Allah, bahkan di situ memerintahkan kamu, maksa kamu untuk musyrik pada Allah, untuk menyekutukan Allah, untuk menyepelekan Allah, ya, maka apa itu? Fala tuti'huma. Jangan kamu ikuti mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, tapi Allah ingatkan, tapi tetap kamu harus ya berbuat baik, ya. Kelakuanmu pada orang tua harus tetap baik meskipun kamu tidak mau menjalankan. Nah, ini kan alhamdulillah apa sih? Perwujudan perilakunya kan anak itu tetap harus berlaku sopan, ya, kepada orang tuanya. Meskipun kalau memang dia tidak bisa, ya sampaikan dengan kata-kata yang baik. Jangan bentak-bentak. Ya. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa tajam kata-kata beliau itu pada ayahnya. Ya, wa idqala Ibrahimu li abihi azaru atattakhidu asnaman alihah inni aroka wa qawmaka fi dhalalim mubin. Itu Nabi Ibrahim itu bertanya. Ya. Bukan maki-maki ayahnya kan. Ya, wahai ayah, mengapa? Ya, engkau ambil berhala-berhala ini sebagai sesembahan, ya, sebagai tuhan-tuhan. Inni aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kalau bahasa kita paling ini, mohon maaf ya ayah ya. Menurut pendapat saya, kok ayah ini sesat, juga kaum ayah ini gitu loh. Ya kan? Tapi dengan itu pun sudah Nabi Ibrahim akhirnya ya enggak didengar kan dengan kata-kata halus begitu. Ya itulah kita, tugas kita ini menyampaikan dakwah, termasuk dengan anak-anak ini, sampaikan bahwa kamu kalau disuruh ya orang tua kamu ya untuk musyrik, untuk durhaka pada Allah, jangan mau, tapi tetap bergaulah mereka dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya, tapi ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tawadu, ya, yang taat pada Allah. Ikuti mereka. Jangan ikuti orang tuamu di situ. Nah, ini ya. Allah perintahkan di situ. Nah, kalau orang tuamu ya menyuruh kamu untuk durhaka pada Allah, ya jangan ikuti. Nah, itulah dalam kaidah apa? Kaidah usul fikih ya, dikatakan la ta'ata li maksiatil khaliq, ya, tidak ada ketaatan walaupun pada orang tua, pada guru, pada siapapun gitu ya, untuk maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada, itu konsepnya begitu. Islam itu jelas. Ya, kita disuruh taat pada apa namanya? Pada ulil amri gitu kan. Tapi harus taat pada Allah dan Rasulnya. Itu standarnya. Ya, enggak boleh kita taat pada siapapun. Nah, tapi kan kita dipaksa. Ya, kalau begitu istighfar. Ya, itu ada guru-guru ada yang nanya, "Terus gimana Ustaz kalau misalnya saya guru sejarah itu kan harus ngajarkan materi asal-usul manusia Indonesia itu dari kera, ya kan, dari hominid sebangsa kera. Nah, kalau nggak diajarkan nanti anak-anak nggak bisa jawab ujian," katanya gitu. Ada wakil kepala madrasah itu pernah ikut satu acara gitu, dia cerita, ini perempuan dia, dia cerita bahwa dia pernah ngajarkan teori asal-usul manusia dari Al-Quran gitu, nggak pakai teori evolusi itu. Itu dimarahi sama kepala sekolahnya. Terus tanya, "Gimana kalau saya bilang?" "Ya marahilah kepala sekolah itu, berani nanggung dosa di akhirat nanti." Ya, Allah sudah menjelaskan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya, aku ciptakan manusia ini sebagai khalifatullah fil ard. Ya, tujuannya untuk ibadah kepadaku. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dibuat teori manusia yang lain. Manusia itu unsur terpentingnya adalah ruh. Ya. "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Allah sampai Allah menyebutkan, "Kamu itu manusia ini diciptakan min sulalatin, ya, mimma'in mahin, dari saripati, air yang hina." Ya, kemudian aku tiupkan ruh di situ. Nah, ruh inilah yang entitas terpenting manusia. Karena ilmu pengetahuan modern yang positivistik ini gitu ya, yang materialistik, nggak mengakui ruh ini sebagai objek ilmu karena ghairu mahsus, ya, karena tidak bisa diindra. Akhirnya ilmu tentang ruh itu nggak diakui sebagai sains, ya, karena nggak bisa diindra, nggak bisa dirasionalkan. Ini dibilang dogma. Nah, ini salah ini Pak, ini ilmu. Kasihan guru-guru di situ. Berarti guru-guru itu disuruh mengajarkan ilmu yang tidak sesuai dengan, kan itu diajari untuk melawan Tuhan. Nah, ini gak main-main loh masalah-masalah begini. Masalah ilmu ini berat. Ya, ini tanggung jawab terutama kebijakannya pada pemerintah. Yang nyuruh siapa itu? Yang nyuruh kita punya Pak Ma'ruf Amin, kita punya yang ahli agama, ya, di kementerian kita, di menteri koordinatornya tokoh Islam juga, tokoh organisasi Islam, ya kan? Dan kita sudah berkali-kali, kami dari Dewan Dakwah itu sudah pernah menyerahkan 2 jilid buku sejarah nasional Indonesia, gitu kan, yang mengoreksi teori, dan saya sendiri langsung menyerahkan kepada juru bicara Kemendikbud waktu itu, ya. Saya datang sendiri ke Kemendikbud dalam satu seminar tentang sejarah. Ya, saya diundang ke Kemendikbud waktu seminarnya di Istiqlal oleh Direktorat Sejarah. Itu juga saya sampaikan, mohon diubah, karena kita ini mau didik manusia, Pak. Mau didik manusia supaya manusia itu menjadi orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Maka yang paling penting adalah mendefinisikan manusia itu harus betul, ya kan? Manusia itu makhluk baru, kholqon akhar. Adam alaihissalam itu makhluk baru, bukan, ya, hasil evolusi dari kera, gitu. Manusia ini bukan kelas tertinggi dari primata, bukan, ya. Manusia itu secara substansi, secara ontologis, ya, itu takrifnya beda dengan binatang. Karena kita ada ruh Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kita pernah membuat, ya, perjanjian azali, ya, di alam arwah dulu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah bersaksi ketika kita ditanya oleh Allah, "Apakah aku ini Tuhanmu?" Qalu bala syahidna. Kita semua menjawab, "Ya Allah, benar ya Allah, engkau Tuhan kami." Itu yang sekalian. Nah, sekarang ketika sudah melahir sebagai anak, diingatkan, "Nih lo, kan Allah itu sayang betul sama kita. Kita diciptakan Allah sebagai hamba Allah, ya kan? Sebagai Khalifatullah fil ard, ya. Tujuannya untuk ibadah, ya. Tujuannya kalau orang itu ibadah, dia akan bahagia hidupnya, itu dijamin oleh Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir ya kepada Allah, itu hati akan menjadi tenang. Enggak akan tenang, Pak. Orang itu meskipun dia kuasa, kaya, terkenal di mana-mana gitu ya, hartanya melimpah ruah sampai susah dihitung di tanahnya ada berserakan di mana-mana gitu. Enggak akan dia bahagia kalau dia enggak berzikir pada Allah. Ujung-ujungnya narkoba udahlah. Ya, kenapa kok orang terkenal, cantik, populer, ya, tampan, terkenal, wah di TV kelihatan tertawa-tertawa, ya kelihatan nggak pernah berduka lah gitu ya. Loh tiba-tiba nggak bisa tidur, gitu, nggak bisa tidur. Untuk tidur harus dibantu dengan psikotropika coba. Akhirnya ditangkap polisi, dimasukkan penjara gitu. Itu coba kita renungkan kan, kalau orang itu misalnya membangkang pada Allah, sudah itu. Nggak nerima bahwa dia itu hamba Allah, itu bertentangan dengan fitrahnya. Ya, nah di sini kita ini diatur oleh Allah, kamu anak nih gitu ya, begini nih taat sama orang tua, udah bahagia. Kamu nih istri nih taat sama suami, udah. Jangan, oh, kenapa kok ada istri harus taat pada suami? Bukannya suami taat sama istri, kan istrinya lebih kuasa, kan? Istrinya lebih hebat, penghasilannya lebih besar. Ya, dia ditaati oleh mungkin jutaan laki-laki. Lah ini seorang laki-laki di rumah, kok harus saya taati? Nah di luar aja ribuan laki-laki taat sama saya. Nah mikir kamu ini perempuan bagaimanapun juga, ya kamu hamba Allah, ya Allah suruh kamu taat sama suami. Udah nggak mau ya urus, nanti tunggu akhir atau berapa lama kamu hidup? Berapa lama mau petentang-petentang di dunia ini? Ya. Sebutlah orang yang paling kuasa, ya contoh Fir'aun itu kan kurang apanya, ya sombongnya bukan main, karena pong merasa hebat sampai berani mengaku sebagai Tuhan, gitu. Ya ana rabbukumul a'la itu kata Fir'aun itu. Itu siapa yang lebih hebat kekuasaannya daripada Fir'aun kan kira-kira begitu sekarang, ya kan? Fir'aun itu nggak pakai pemilu dipilih itu, ya dia gak ada dia sumpah-sumpah jabatan Fir'aun itu. Sekarang penguasa sampai 5 tahun saja. Paling lama 10 tahun. Ya, mau presiden, mau gubernur, menteri apalagi jadi menteri. Kapan saja bisa dicopot. Ya. Ya, saya alhamdulillah pernah berapa tahun jadi wartawan di istana. Tahu kalau sudah itu kalau sudah presiden, dia bagi menteri itu, dia lagi makan dengan keluarganya nih, Kak. Ya, dipanggil presiden, namanya pembantu presiden ya datang, ya. Jadi kalau janji sama menteri itu sudah siap-siap aja setiap waktu itu dibatalkan. Jadi, alasan menteri paling enak itu dipanggil presiden, itu nggak bisa. Itu adi nokimakul. Jadi kembali kita pada topik kita ya. Topik kita ini topik adab kepada anak kepada orang tua ini sangat penting. Ya dan kemudian ayat 16-nya. Dikunci ya di situ, maksudnya ditegaskan lagi oleh Allah agar betul-betul ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya ingat wahai ya anakku, ya sekecil apapun ya perbuatan itu, ya itu tersembunyi kayak apapun di langit, di bumi, taruhlah di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan menghisabnya. Ini penting, ini kesadaran ihsan. Ya, jadi artinya apa? Orang tua kita ini harus selalu menyadarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, pada anak-anak kita bahwa apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah loh. Kamu sembunyi di kamar, buka laptop, buka apapun, handphone sendiri, apa Allah tahu. Ya, jangan sekarang jangankan sampai di dunia sekarang udah bisa dilacak. Ini kan ini hasil intelektual manusia sekarang sudah mampu melacak seperti itu. Ya. WA aja yang sudah di-delete itu bisa dibaca. Apa sekarang ini? Nah, di akhirat lebih canggih lagi sudah. Jadi sekarang ini makin canggih ya alat teknologi ini ya, kalau telekomunikasi itu. Itu kelihatan, saya merasakan ya, sepertinya yang digambarkan alam akhirat itu makin dekat memang. Ya cuma dekat ini kapan nggak tahu kita. Itu waktu itu terhadap Allah. Tapi terjadinya ini makin dulu sebenarnya kan di akhir itu nanti al yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aidi wa tashatu arjulum bima kanu yaksibun, kan itu. Ya, nanti di akhirat itu ya kan ketika mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi, kan gitu. Nah, sekarang benar kan? Dulu kita orang gimana tangan bicara? Sekarang kita setiap hari lebih banyak mana? Mulut kita atau tangan kita yang bicara melalui handphone? Ya. Kan makin dekat, dulu enggak terpikir tangan bisa bicara. Ya. Sekarang ya nanti di akhirat kita tidak tahu, semua itu Allah, kita sendiri, tubuh kita seperti ini itu enggak masuk akal juga. Allah itu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu akal paling cerdas suruh nelusuri. Dari mana asal-usul tulang, daging, ya kan? Kok bayi keluar itu? Kok ada tulangnya, ada dagingnya, ada jantungnya, ada ginjalnya, ada sarafnya? Itu dari mana? Kan dia cuma minum air susu. Dari mana asal-usul tulang itu? Gak bisa. Akal seluruh manusia ngumpul suruh mikir itu gak ada. Kita hanya tahu ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini ciptaan Allah semua. Nah itu ya, ini kesadaran ya. Jadi akhlak itu sekali lagi termasuk taat pada orang tua, adab pada orang tua ini itu harus selalu kita tanamkan, kita perkuat gitu ya dengan kesadaran ihsan ini. Kesadaran bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan. Ya, innallaha latifun khabir. Ya. Allah itu maha lembut dan maha mengetahui, maha melihat. Alhamdulillah ya, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini ajaran Islam, ajaran yang sangat mulia Pak, karena ajaran ini tetap ya sesuai dengan fitrah manusia, di mana anak itu tetap harus taat kepada orang tuanya sampai dikaitkan langsung ya dengan ketaatan pada Allah, dan taatlah kamu pada kedua orang tuamu. Nah, itu ajaran yang sangat mulia, kita syukuri ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.